suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya, dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan besar. Pikirkanmu, walau kau tak tahu, hingga di ujung malam, engkau menyusuri jalan bersamanya di kala dinginnya senja. Sudah saatnya untuk pulang. Tak ingin kau akhiri hari itu. Biar dia merindukanmu sendiri. Biar dia merindukanmu sendiri.